Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, masih kita melanjutkan membaca muqaddimah dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada bab Al-Qadar ini. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mendengar hal yang jadi bimbingan beliau dengan menukil dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz pada syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah tentang larangan untuk at-ta'amuk, berdalam-dalam membahas tentang permasalahan Al-Qadar yang dalam bentuk tasa'ulat, yang mempertanyakan kenapa demikian dan kenapa demikian, karena hal ini akan menjerumuskan kepada kehinaan. Kata beliau selanjutnya, fa'alal abdi an yu'mina bima ja'at bihin nususu. Maka menjadi kewajiban bagi seorang hamba untuk dia beriman dengan apa saja yang telah datang padanya nas-nas Alkitab dan As-Sunnah yang berkaitan dengan permasalahan takdir ini. Ya, termasuk apa yang Allah firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Dan nas-nas yang lain yang datang dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Kemudian wa an ya'lama, dan agar dia mengetahui, annallaha subhanahu wa ta'ala hakimun fi qadarihi wa hakimun fi syar'ihi. Agar seorang hamba mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijak dalam perkara yang ditakdirkannya. Ya, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan dengan takdirnya tidak lepas dari hikmah. Sebagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala hakim dalam syariatnya. Di perkara yang kaitannya dengan takdir maupun dengan syar'i, itu semua tidak lepas dari sifat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketetapan Allah yang luput dari hikmah, yang sia-sia ataupun main-main, tidak ada. Ini yang harus diimani, diyakini oleh seorang hamba. Kata beliau, wa annahu ta'ala yuqaddirul umur li hikmatin kama anahu yashra'u ma yashra'u li hikmatin. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan berbagai perkara untuk hikmah, untuk sebuah hikmah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan apapun yang Allah syariatkan untuk sebuah hikmah. Baik. Kemudian beliau berikutnya membimbing kita terkait dengan mauqif atau sikap seorang muslim minal qadar, dari permasalahan takdir ini. Apa yang beliau maksudkan, yakni apa yang harus kita tempuh sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak. Kata beliau, qablal fi'l, kaitan dengan sikap seorang muslim sebelum berbuat. Al-akhdu bil asbabi mal isti'anati wat tawakkuli 'ala Allah. Maka hendaklah seorang muslim menempuh sebab-sebab bersamaan dengan senantiasa memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum bertindak atau berbuat. Jadi menempuh apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Wal insanu fi babil qadari ya'khudhu bis-sa'iqi wal mashru'i lahu. Seseorang dalam bab qadar ini hendaklah dia menempuh sebab yang sa'iq, yakni yang dibolehkan. Sebab-sebab kauniyah. Dan demikian pula yang disyariatkan baginya. Ya, sebab-sebab syar'iyyah. Ya, sebab-sebab yang disyariatkan. Faya'khudhu bil asbab allati tu'addi ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Sehingga seorang muslim menempuh sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan di dunia ini, di kehidupan dunia ini, dan kebahagiaan di akhirat. Menempuh sebab-sebab itu. Wa yasta'inu billahi 'azza wa jalla 'ala tahsili ma yuridu minal khair. Dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah 'azza wa jalla untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan dari kebaikan tersebut. Ini kebaikan dunia dan akhirat. Wa la ya'ulu 'ala al-asbab wa yaghfilu an musabbibil asbab. Seorang muslim tidaklah menggantungkan dirinya kepada sebab-sebab dan melalaikan yang menentukan sebab-sebab itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan kalau saya berbuat demikian pasti demikian. Dia tidak menggantungkan kepada sebab. Kama annahu la yuhmilul asbaba wa yazumu annahu mutawakkilun 'ala Allah. Sebagaimana pula seorang muslim, dia tidaklah meninggalkan atau meremehkan sebab-sebab dengan anggapan bahwa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah idza qaddara lahu syai'an, yakni ya, anggapan orang yang meremehkan sebab dengan alasan tawakal, dia menyatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza qaddara lahu syai'an, jika telah menakdirkan untuknya sesuatu, fa innahu sayati ilaihi wa in lam yaf'alil asbab. Maka sungguhnya sesuatu, sesuatu tadi akan datang kepadanya walaupun dia tidak menempuh sebab. Ini anggapan orang yang beralasan tawakal kemudian meninggalkan sebab. Dan perlu untuk kita ketahui pula yang bahwa di antara jenis kesesatan yang ada pada Asy'ariyah, selain yang sudah kita pelajari, mengingkari kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya, meyakini kalau Allah di mana-mana, juga dalam bab berkaitan dengan qadar ini, ya, Asy'ariyah memiliki keyakinan Jabriyah. Yani menganggap bahwa sebab itu tidak ada. Jadi ketika sesuatu terbakar oleh api, anggapannya bahwa bukan karena sifat membakar yang ada pada api, tetapi Allah menakdirkan saat tersentuh oleh api itu sesuatu tadi terbakar. Ketika kita memotong dengan pisau, menurut anggapan Asy'ariyah dan keyakinan mereka, sesuatu tadi terpotong bukan karena sifat ketajaman dan sifat memotong yang ada pada pisau tadi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, sesuatu tadi terpotong ketika disentuh oleh pisau tadi. Maknanya apa? Ya, menurut anggapan mereka, ya, sebab itu tidak ada. Adanya ya, ketentuan Allah terpotong, terbakar dan semisalnya. Ini keyakinan Asy'ariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi, ya, sebagaimana yang dibimbingkan di sini, seorang muslim hendaklah berupaya untuk menempuh sebab-sebab baik yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i, dan tidaklah menyandarkan kepada sebab tetapi menyandarkan dirinya kepada yang menentukan sebab itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan iman, ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil da'if wa fi kullin khairun. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kamu di dalam menempuh apapun yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama, sisi manfaat di sini umum, baik yang sifatnya dunyawiyah maupun yang sifatnya diniyah. Ketika kita mengetahui bahwa itu adalah sebab yang akan menyampaikan kepada kebaikan, maka kita mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita, yakni memiliki semangat untuk menempuhnya. Kemudian hal yang tidak boleh dilalaikan, bahkan semestinya dimiliki oleh setiap muslim ketika menempuh sebab itu apa? Yakni isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan wasta'in billah, ya, hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah. Karena sungguhnya, ya, daya dan kekuatan yang ada pada kita itu adalah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Apapun dan sekecil apapun dari yang kita perbuat tidak lepas dari pertolongan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala ta'jaz, ini jangan malas, hendaklah memiliki semangat di dalam menempuh sebab-sebab yang bermanfaat tersebut. Ini yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak berbuat. Kemudian beliau selanjutnya menyebutkan terkait dengan ba'dal fi'l, yakni apa yang semestinya, ya, ditempuh oleh seorang muslim setelah dia berbuat. Kata beliau, at-taslimu li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa seorang muslim ketika dia telah berbuat, menempuh sebab baik yang sifatnya syar'i maupun yang sifatnya kauni, ya, sifatnya syar'i, yakni sesuatu yang memang, ya, disebutkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu sebagai sebab, yang sifatnya kauni, sesuatu yang kita ketahui Allah mengaitkan, ya, antara sebuah sebab dengan akibatnya. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang jika menginginkan keturunan, maka sebabnya adalah apa? Menikah. Maka dia tempuh sebab ini. Tidak boleh seorang mengatakan, ya, kalau saya sudah ditakdirkan akan punya keturunan, tidak nikah juga akan punya. Tidak demikian. Kata beliau, hafizahullah, ثم إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه فلا يقل إذا فاته ما أراد. Kemudian jika seorang telah menempuh apa yang mampu dia lakukan, maka jangan ketika luput, ya, darinya apa yang dia harapkan tersebut setelah dia menempuh sebab, ternyata, ya, apa yang Allah tetapkan berbeda dari apa yang dia harapkan, maka jangan dia menyatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saya melakukan yang itu, Ya. Tentu hasilnya demikian dan demikian. Baik. Ini ketika seorang telah berupaya menempuh apa yang menjadi sebab, ternyata apa yang didapatkan tidak seperti apa yang diharapkan untuk dia dapatkan. Maka hendaklah ya, dia menjauhi ucapan, duhai seandainya saya melakukan itu, ini saya hasilnya demikian dan demikian. Walakin, kul, akan tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan, dan apa saja yang dia kehendaki, maka dia maha berbuat. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, itulah yang akan terjadi. Dan dari sini, ya, penting bagi kita sekali lagi untuk memperhatikan apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika kita mendapatkan sesuatu dari yang telah kita upayakan ternyata berbeda dari harapan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa kok seorang tidak boleh mengatakan duhai seandainya, seandainya, kalau saja, kalau saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis Abi Hurairah tersebut, fa inna law taftahu amal asyaitan. Karena sungguhnya ungkapan seandainya, kalau saja, ini akan membuka amalan syaitan. Di antaranya adalah kesedihan, ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hikmah Allah dalam ketetapannya, dan berbagai perkara-perkara kejelekan yang akan menyeret seorang hamba kepada yakni kehinaan wal iyadz billah. Dari sini juga ya kita mengetahui ada ungkapan-ungkapan yang kadang tersebar di kalangan manusia yang hal tersebut jika kita mempelajari tentang bab takdir ini ungkapan yang keliru. Baik, contoh misalnya ada istilah dalam bahasa Arab ya, pepatah mereka, man jadda wajada. Ya. Mungkin teman-teman dengan ini, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dapat itu. Atau pepatah bahasa Indonesia, siapa cepat dia dapat, ya. Tidak demikian, ya. Bahwa kita ya tertuntut untuk berupaya bersemangat tidak menempuh sebab, tapi tidak boleh kita memastikan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan sebab ya semata kemampuan kita. Ya, sebagai contoh tadi, kita menginginkan untuk memiliki keturunan. Ya, sebabnya menikah, tetapi bukan sebuah kepastian bahwa kalau orang menikah masih memiliki keturunan. Yang jelas ya bahwa tertuntut dari kita setelah kita menempuh sebab itu untuk memasrahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan pada masing-masing kita itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa hikmah di balik semua yang Allah tetapkan pada masing-masing kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.